Oh iya, dua. Malum lah, sesuai dengan pasangan. Ayo, Paris, Paris. Buka majelisnya, Paris. Waalaikumsalam. Boris salah alikosin enggak? Loh, ayo Paris. Ayo, halaman 253. Bismillah. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al mu'allifu rahimallahu taala wa uminu bi annal jannata wan nara makhluqatani wa annahuma al yauma mawjudatani wa annahuma la yafniyani wa la yafnayani. La yafnayani. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yaumal qiyamati kama yarawna al-qamara lailatal badri la yudammuna fi ru'yatihi. Naam. Terus baca syarahnya langsung. Qala syarihu rahimahullah ta'ala al-hadiya asyara al-jannatu wan-naru. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa uminu bi anna al-jannata wan-naru makhluqatani al-imanu bil-jannati wan-nari la budda minhu faman ankara al-jannata wa ankara an-nara fahuwa kafirun li'annahu mukadzibun lillahi. Fa inna Allah ta'ala akhbarana fil Qur'ani bil jannati wan nari. Faman ankara al jannata wan nara fa huwa mukadzibun lillahi. Faman kadzdzaba Allah faqad kafara. Qawluhu wa annahuma al yawma mawjudatani ay al imanu bi anna al jannata wan nara mawjudatani al ana. Madhhabu ahli al bid'ah khilafan lil mu'tazilati. Fainahum yukiruna bil jannati wa nari lakin la yukiruna annahuma al-ana mawjudatani yaquluna tukhlaqani yawmal qiyamati za'imina anna wujudahuma al-ana wa laysa fihima ahada abthin. Laysa fihima ahadun. Laysa fihima ahadun abthun. Abasun. Abasun. Wal abasu maha muhalun ala Allahi. Wa hadha batilun. Fa inna nususa qad dallat ala annahuma al-ana mawjudatani. Qala ta'ala anil jannati u'iddat lil muttaqin. Wa qala anil nari u'iddat lil kafirin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-mu'allif wa uminu bi anna al-jannata wa an-nara makhluqatan. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Risalah ila Ahli Qasim ini, aku beriman bahwa surga dan neraka keduanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa annahuma al-yawma mawjudatan. Dan bahwasanya surga dan neraka hari ini itu sudah ada. Ya, ini beliau rahimahullah ta'ala bawakan ini untuk menyelisihi pendapat ahli bidah dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan, oh enggak, surga dan neraka saat ini belum ada. Kapan adanya? Nanti. Nah, Mu'tazilah percaya enggak ada surga dan neraka? Ah, percaya. Ya, namun mereka mengingkari keberadaan surga dan neraka telah ada hari ini sebelum tegaknya hari kiamat. Nah, ada juga sekte-sekte yang menyimpang seperti sufi-sufi, ya, yang dianut, dipeluk oleh salah satu musisi Ahmad Dhani yang mengatakan surga itu fiksi aja, dia cuma khayalan, dia cuma seakan-akan motivasi agar orang beramal. Neraka itu, ya, dia fiksi aja. Dia hanyalah sebagai tanbih agar orang-orang tidak sewenang-wenang berbuat zalim, mengambil hak orang lain. Orang yang berkeyakinan surga dan neraka itu enggak ada, murtad keluar dari Islam. Ya, barakallahu fikum. Dan musisi tadi itu memang terpengaruh dengan para ya, tokoh-tokoh sufi yang murtadun. Ya, yang memang ngeri. Iya dan billah. Kemudian wa annahuma la yafnayan. Bahwa keduanya surga dan neraka itu tidak fana. Artinya dia kekal sebagaimana ya, penduduk surga, penduduk neraka juga kekal. Ya, nanti juga ada pembahasan di sini bahwasanya kalangan ahlu bidah, di antara ahlu bidah dari kalangan Mu'tazilah, ini di antaranya, mereka berpendapat bahwasanya surga dan neraka itu enggak kekal, maupun orang-orang yang ada di dalam surga. Mereka nanti akan menjadi benda jamad, benda mati, yang kekal hanyalah Allah. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yawmal qiyamati kama yarawnal qamara lailatal badri. Dan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka dengan mata kepala mereka pada hari kiamat kelak, yaitu di surga, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama, la yudamuna fi ru'yati, yang mereka enggak desek-desekan dalam melihatnya. Ini juga menyelisihi pendapatnya kaum Mu'tazilah yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dilihat. Taib al-hadiya syara syarhun al-jannatu wal-nar. Qala al-mu'allif wa uminu bi anna al-jannatu wal-nara makhlukatan. Aku beriman bahwasanya jannah, an-nar, keduanya makhluk. Iman akan jannah dan nar, labu daminu, harus itu direalisasikan, harus diimani. Faman angkara al-jannatu wa angkara an-nara fahuwa kafirun. Siapa yang mengingkari surga, siapa yang mengingkari neraka, dia kafir. Apapun dalih dia, jadi dia usulkan neraka ilusi saja. Dia hanya motivasi sebagai tanbih. Taib. Di annahu mukadzibun lillah, karena dia mendustakan Allah. Fa inna Allah taala akhbarana fil Qur'an bil jannati wan nar. Allah mengabarkan kepada kita di Al-Qur'an akan keberadaan surga neraka. Ya. Dia bilang enggak ada. Faman angkara jannata wan nara fahuwa mukadzibun lillah. Siapa yang mendustakan surga neraka, berarti dia mendustakan Allah. Allah yang kabarkan surga neraka ada, dia bilang enggak ada, berarti dia enggak percaya sama Allah. Waman kadzdzaba lillah faqad kafara. Siapa yang mendustakan Allah, berarti dia kafir. Nah, kemudian kata Syekh, ya, wa annahuma mawjudatan, bahwa surga dan neraka itu saat ini sudah ada. Ya. Al-iman bi annal jannata wan nar mawjudatan al-an. Ini sudah ada sekarang. Ini bantahan bagi ahlul bid'ah yang mengatakan oh nanti diciptakannya pada hari kiamat kelak. Ya. Taib, madzhab ahli bid'ah terkait hal ini. Khilafanil Mu'tazilah. Tentunya madzhab Ahlussunnah berbeda dengan Mu'tazilah. Fa innahum yuqirruna bil jannati wan nar, mereka mengimani akan adanya surga dan neraka, lakin la yuqirruna annahuma al-an mawjudatan. Namun mereka tidak menetapkan bahwa surga neraka saat ini sudah ada. Yaqulun, mereka mengatakan tukhlaqani yaumal qiyamah, surga neraka itu baru diciptakan nanti di hari kiamat. Za'imin, dengan klaim mereka anna wujudahuma al-an laisa fihi ma ahadun. Dengan klaim mereka bahwa keberadaan surga neraka saat ini kan enggak ada orang seorang pun, berarti abas. Ya, berarti itu apa namanya? Sia-sia. Tayy barakallahu fikum. Ya, wal abas muhalun anillah. Sedangkan suatu yang sia-sia itu mustahil ada pada Allah. Wa hadza batilun, ini batil. Fa inna nususa nas-nas Al-Qur'an hadis qad dalat ala annahuma al-an mawjudatan. Menunjukkan bahwasanya mereka itu apa, surga neraka itu sudah ada. Ya, barakallahu fikum. Ya. Allah berfirman, qala ta'ala al-jannah uidat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa. Tentang neraka uiddatil kafirin. Ya, juga bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa apa yang menimpa manusia, misalkan berupa panas yang menyengat atau dingin yang menyengat, itu berasal dari neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu punya dua nafas. Nafas di musim panas, inilah panas yang sangat menyengat yang dirasakan manusia, itu dari jahanam. Nafas yang di musim dingin, dan berasal dari sinilah dingin yang sangat menusuk tulang yang dirasakan manusia. Jadi neraka itu punya dua nafas. Ya, maka ini menunjukkan bahwa surga neraka saat ini sudah ada. Ya. Bahkan berikutnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba mereka mendengar wajbah. Suara benda yang jatuh besar, gegar gitu kan. Besar sekali, seakan-akan kayak ada ya, kayak ada bulan jatuh, matahari jatuh, kayak gitu, buah. Nah, seluruh bumi mendengar itu kejadiannya. Bukan nuklir, bukan apa. Kata Nabi SAW, Nabi tenang. Sahabat panik mendengar wajbah, bunyi yang dentuman keras itu seluruh bumi mendengar. Seakan-akan kayak ya kayak bumi itu sedang berbenturan dengan Mars. Buah, kata Nabi SAW, atadruna mahadha? Eh, kalian tahu enggak ini apa? Kata sahabat, apa? Allahu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi apa? Hada hajarun. Ini batu. Rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifa. Ini batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun silam. Ya. Fahuwa yahwi finnar alan. Sekarang dia jatuh nih ke dasar neraka saat ini. Ya. Ya, hattantaha ila qa'riha. Sampai dia jatuh ke apa namanya? Qa'riha. Dasarnya, lantai neraka yang paling bawah. Buah! Dilemparin berapa? 70 tahun silam. Ya. 70 tahun silam dilemparin. Misalkan sekarang dilemparin nih, tahun 2000 berapa nih? 2022. Itu pun hitungan dunia, ya kan? 2022. Dilemparin. Tring, dari jurang neraka, batu. Batu besar ini. Kalau yang kayak badannya tipis-tipis kayak kapas, lebih lama lagi mungkin. Nah, tahun 2022. Nyampe nanti tahun 2092. Baru nyampe. Duar! Nah, jadi 70 tahun itu on the way. On the way 70 tahun. Nah, ini merupakan dalil bahwasanya neraka sudah ada. Ya. Taib. Juga apa? Ya, Allah menyebutkan mayit apabila diletakkan di kubur dibukakan suatu pintu menuju surga, ya, dan dibukakan suatu pintu menuju neraka, tergantung amalnya ya. Taib barakallahu fikum. Nah, nanti apakah kaum mukminin masuk surga ke surganya yang dulu Nabi Adam dan Hawa berada atau beda, itu baru khilaf. Ya, itu baru khilaf. Disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya. Di Qasasul Anbiya, khilafnya. Juga dari pernyataan Ibnu Qayyim ada mengenal ini. Apakah kaum mukminin masuk surganya nanti di surganya Nabi Adam dulu yang Nabi Adam dibohongi oleh siapa? Oleh iblis. Nah, itu baru khilaf. Tayyib barakallahu fiik. Kalian baca sini berikutnya jauhar-jauhar. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala asy-syarih hafizahullah ta'ala wa laysa sahihun anna laysa thamma hajatun lahumā al-āna wa anna fī wujūdihimā al-āna 'abathun bal inna fil jannatil hawri wal walidāni wa tughrasu hurun. Hur. Inna fil jannati al-hura. Wal walidani wa tukrasu fiha al-ghurasu. Al-ghiras. Al-ghirasu. Wa tubna lahu bidzikri wa tasbihi. Wa yuftahu lil mun'imina. Mun'amin. Lil mun'amina fil barzakhi wa hum fi kuburihim. Babun ilal jannati fayatihim min ruhiha wa tibiha. Wa ruhul mu'mini fil jannati. والنار كذلك موجودة الآن فيها روح الكافر تعذب ويفتح للمعذبين مؤذبين في البرزخ وهم في قبورهم باب إلى النار فيأتيهم من حرها وسمومها فقول المعتزلة هذا من جهلهم وضلالهم. Itu dolal ya, bukan zolal, tapi dolal, bukan zolal. Kalau dolal naungan ya. Dolal dari kebodohan dan kesesatan mereka. Terus Allah Subhanahu al-Alimul Hakimu qawluhu wa annahuma la yafnayani hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jama'ati annal jannata wal nara makhluqatani wa huma al-ana mawjudatani wa annahuma la tafnayani wala tabidani abadal abadi madhhabu ahli albid'ah الأول مذهب الجهمي ابن صفوان فإنه يقول إن الجنة والنار تفنيان يوم القيامة وهذا من جهله وضلاله وكفره وضلاله الثاني مذهب أبي الهذيلي العلافي شيخ المعتزلة الثالث يقول تفنى الحركات حركات أهل الجنة وأهل النار تفنى الحركات حركات أهل الجنة وأهل النار فيأتي يوم يجمدون مثل الحجارة ولا يتحركون. طيب. Kemudian kata Syekh laisa sahihun anna laisa sama hajatun lahuma al'an. Dan enggak benar kalau dikatakan enggak ada keperluan. Kok surga neraka udah ada saat ini. Wa anna fi wujudihima al'an abasun. Ya. Dan ini wa anna fi wujudihima al'an harusnya apa? Abasan sebagai isim anna muakhar. Ini salah cetak ini. Dan bahwa keberadaan surga neraka saat ini itu sia-sia itu enggak benar ini. Bal inna fil jannati al-hura, bahkan saat ini di surga sudah ada bidadari. Makanya kalau ada orang soleh dibentak istrinya, bidadarinya marah. Di surga. Mantau lagi bentak istrinya. Kata bidadarinya ini istrinya nih. Nah, itu suamiku itu. Masyaallah. Ini bisa jadi bidadari sabar mantau. Kamu memang kalau di dunia khawaf. Sangat takut kepada istrimu. Tenang, di surga ada bidadari. Satu aja. Satu kan minimal penduduk surga itu dua. Satu lagi istri antum yang di dunia sekarang, satu lagi bidadarinya di surga. Kalau masuk surga, ya. Nasallahu taala al-jannah al-firdaus. Kalau masuk surga. Ya. Musli, sekarang jomblo. Tapi kalau mati sekarang, ya, belum tentu masuk surga. Ya, semoga masuk surga. Kalau masuk surga ya nikah. Ya. Tenang aja Musli, jangan berpikir bidadarinya mau gak ya sama gue ya. Jangan berpikir begitu. Ya. Insyaallah, ya. Kalau masuk surga. Tapi enggak boleh kepedean ya masuk surga ya. Kita itu mesti takut. Para salaf dulu paling khawatir masuk neraka. Taib, wal wildan. Dan di surga itu udah ada wildan. Para pemuda. Tughrasu fiha al-ghiras udah ditanam di situ di surga. Ya, tumbuhan-tumbuhan tanaman. Tubna lahu bidzikr wa tasbih. Ya, ditanamnya itu pakai zikir, pakai tasbih. Ya, makanya Nabi ketemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kabarkan, "Salam buat umatmu. Kasih tahu ke umatmu, surga itu tanahnya subur." Nah, tasbih, zikir itunya. Ucapan la haula wala quwata illa billah, dapat pohon di surga. Nah. Jadi enggak kering kerontang surganya. Wa yaftahu lil mun'amin fil barzakh, di barzakh di alam kubur, orang yang diberi nikmat itu akan dibukakan. Wa hum fi kuburihim, padahal mereka di kuburan mereka akan dibukakan apa? Babun nilal jannah fayatihim min ruha wa tibiha. Ya. Sebuah pintu ke surga maka akan ya datang kepada mereka aroma surga, roh mereka. Wa ruhul mu'min fil jannah, roh mu'min itu di surga. Wa nar kadzalika mawjudat al'an fiha ruhul kafir tu'adzabu. Ya, surga neraka saat ini juga udah ada. Di neraka roh orang kafir disiksa. Yuftahu lil mu'adzabin fil barzakh wa hum fi quburihim babun ilan nar. Fayatihim min harriha wa sumumiha. Akan dibukakan sebuah pintu di alam barzakh, bagi orang-orang yang diazab padahal mereka sedang ada di kubur, ya, sehingga akan mendatangi mereka ya panasnya, racunnya. Fa qaulul mu'tazilati hadza min jahlihim wa dhalalihim. Ya, maka ucapan Mu'tazilah ini yang mengingkari keberadaan surga neraka saat ini itu berasal dari kebodohan dan kesesatan mereka. Wallahu subhanahu al-alim al-hakim. Wa qaulu annahuma la yafnayan. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, surga neraka itu enggak fana. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah annal jannata wan nara makhluqatan. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa surga neraka itu diciptakan. Huma al-an mawjudatan. Saat ini keduanya sudah ada. Annahuma la tafnayan, tidak bina, tidak fana, wala tabidan, tidak hancur, abadal abadi, selama-lamanya. Madhab ahli bidah, madhab Jahm ibn Safwan, ini penggagas pemahaman Jahmi. Sebenarnya penggagas pemahaman Jahmiyah itu bukan Jahm bin Safwan, tapi gurunya Ja'ad bin Dirham. Cuman kurang populer. Jahm bin Safwan ini lebih populer. Akhirnya dinisbatkan kepada nama yang mempopulerkannya. Sebenarnya yang mempopulerkan itu gurunya. Ya. Ja'ad bin Dirham. Ya, Rasul Jahmiyah, ini kepentolannya Jahmiyah. Ya. Lihat itu di footnote. Aqdabin nas ala Allah, manusia yang paling berdusta atas nama Allah. A'dhamihim fitnatan wa dalalatan fid din, yang paling besar fitnah dan kesesatannya dalam agama. Ya. Baik. Ini zaman ini. Kalau ada zaman salaf Ade Armando sama Abu Janda, ya. Itu mungkin lebih gila daripada si Jahm bin Safwan mungkin. Ya. Fa innahu yaqul, Jahm bin Safwan mengatakan, innal jannata wan nar tafnayan yaumal qiyamah, keduanya akan fana pada hari kiamat. Wa hadha min jahlihi wa dalalihi wa kufrihi wa dalalihi, ini berdasarkan kebodohannya, kesesatannya, kekafirannya, kesesatannya. Asan yang kedua, madhab Abi Al-Hudzail Al-Allafi, Syekh Al-Mu'tazilati As-Salis, madhabnya Abu Al-Hudzail Al-Allaf, ya, guru besar Mu'tazilah yang ketiga. Ya. Tuh lihat di footnote Sahibut Tasanif, pengarang banyak kitab, alladzi za'ama anna na'imal jannah wa adaban nar yantahi, yang dia mengklaim kenikmatan surga, adab neraka itu akan berakhir. Ya. Bi haitsu inna harakati ahli jannah taskunu. Ya, kata dia tuh. Yaitu di mana gerak-geraknya penduduk surga berhenti itu. Ya, hatta la yantiqu bi kalimatin, hingga nanti mereka enggak bisa mengingkari, apakah enggak bisa mengucapkan sebuah kalimat pun. Angkara sifati al-muqaddasah hatta al-ilmi wal qudrah, dia mengingkari sifat-sifat, ya. Sampai sifat ilmu Allah diingkari, sifat qudrah, oh, kufur ini orang. Nah, gurunya apa? Syekh besar Mu'tazilah. Ya, apa kata si sesat ini? Abu Al-Hudzail Al-Allaf. Ya. Baik, yaqul tafnal harakatu, gerakan penduduk surga neraka akan berhenti. Harakatu ahlil jannati wa ahlin nar, gerakan-gerakan aktivitas penduduk surga neraka, dia akan mati nanti. Fayatihim yaumun, akan datang kepada mereka. Fayati yaumun, suatu hari. Yajmudun, mereka akan menjadi benda jamid, benda mati. Ya, mislal hijarah, jadi seperti batu. La yataharrakun, enggak bergerak. Nah, ini saya yang bacain. Ini ada penjelasan dari Ibnu Qayyim panjang. Hah? Apa? Ayo. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, Finnuniyah sawwara hadzal maqala taswiran basha'an. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menggambarkan ucapan si Abu Al-Hudzail ini, ya, ucapan dia ini dengan penggambaran yang sangat buruk. Faqala rahimahullah taala an madzhabil Jahmi wa man ba'dahu madzhabi Abi Al-Hudzail, ya, wa qada bi anna an-nar lam tukhlaq wala jannati adanin bal huma adamani. Ini di Nuniyah, qasidah Nuniyah. Artinya qasidah Nuniyah ini diakhiri oleh huruf nun. Ya. Ya. Dia memutuskan bahwa surga bahwa neraka belum diciptakan dan surga Aden juga demikian, bahkan keduanya itu adamani, enggak ada. Fa idza huma khuliqa li yaumin ma'adina fa huna 'alal awqati fan ya fa faniyatani. Karena keduanya surga neraka diciptakan pada suatu hari ma'ad, pada suatu hari ma'adina, pada hari kiamat kita nanti. Maka disitulah alal awqat, pada waktu-waktu nanti surga dan neraka akan ya faniyatani, dia akan apa namanya fana. Wa talattafal allafu min asba'ihi fa'ata bidihkati jahilin majjani. Al-alaf, al-alaf itu siapa tadi? Abul Hudail. Ya, dia bersikap lembut kepada para pengikutnya. Dia mendatang, sehingga dia datang dengan tertawa, ya, kebodohan, ya, majjani, pelawak. Ya, dengan tertawa, tertawanya orang yang bodoh, pelawak. Qala al-fana'u yakunu fil harakatila fidati wa ajaban lida al-hadayani. Kata dia, fana dia. Surga neraka itu akan fana. Nanti fana itu akan ada pada gerakan-gerakan penduduk surga neraka. La fi dzat, bukan pada zat. Wa ajaban lidha hal hadayani. Sungguh sangat ajaib ya orang yang ngigo ini. Ayasiru ahlul khuldi fi jannatihim wa jahimihim ka hajaratil bunyani, kata dia. Maka penduduk yang kekal di surga mereka maupun di neraka mereka itu akan berubah seperti hijaroh, ya, seperti batu yang bunyan yang ada di bangunan. Mahalu man qad kana yaghshi ahlah indan qada'i taharrukil hayawani. Maka ya, keadaan orang yang yaghshi ahlah. Gosia yaksha itu apa? Ya, apa siapa apa mananya? Faris coba cari. Isan. Wallaili idza yaksha. Pergi ya. Mana tadi? Bagaimana keadaan yang telah pergi orang-orang di situ indal qada ketika telah berakhir gerakan hewan. Wa kadzalika ma halul ladzi rafa'at yadahu akhlatan min safhatin wa khiwani. Khiwan itu apa ya? Khiwan apa ya? Apa makna khiwan? Bukan khiwan. Apa makna khiwan situ? Oh, Faris? Yang suka berkhianat. Oh, khain berarti. Demikian pula keadaan orang-orang yang mengangkat tangannya untuk makan dari nampan dan pengkhianat. Ya, fatanahat al-harakatu qabla wusuliha lil fami inda tafattuhil asnani. Ya. Selesai gerakannya sebelum dia sampai ke mulut ketika ya, dia bukakan gigi-giginya. Wa kadzalika mahalul ladzi imtadat yadun minhu ila kinwin minal kinwani. Demikian pula keadaan yang membentangkan tangannya ke suatu tandan dari meja makan. Atau di surga nanti dia lagi gambarin, nanti orang lagi makan dia berubah jadi batu. Gitu. Karena penduduk surga nanti akan berakhir. Ini kata siapa? Abu Hudail. Ini lagi digambarkan oleh Ibnul Qayyim. Ya, fatanahatil harakatu qabla al-akhdihal ya buqa kadzalika sa'irul azmani. Ya, berakhir semua gerakan sebelum dia ngambil. Apakah kekal semuanya itu seluruh zaman, kata dia? Taba'an ya li laha tikal uquli fi fa innaha wallahi qad musikhat 'alal abdani. Ya, mengikuti ini semua ya, akal-akal ini semua demi Allah. Taba'an liman adha yuqaddimuha ala al-asari wal akhbari wal qur'ani dan seterusnya ya. Qaulul Hudail ya an antafna al-harakatu min abtalil batil. Maka ucapan Abul Hudail ini bahwa berah kekal apa namanya fananya gerakan aktivitas penduduk surga neraka itu merupakan sebatil-batilnya ucapan wa qul jaham aidon jahlun wa talalun. Ucapan jaham juga itu sama sesat, bodoh dan sesat. Tapi sampai sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.